بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين عقوبة من لا يتنزه عن البول hukuman seseorang yang tidak suci dari air kencingnya. Dia buang air kecil tetapi tidak bersuci atau tidak bersih di dalam ceboknya. Najisnya masih mengenai badannya atau mengenai pakaiannya. Dari hadis yang beliau sebutkan, hukumannya sangat keras, termasuk sebab mendapatkan azab kubur. Termasuk sebab mendapatkan azab kubur. Itu berarti tindakan tersebut tindakan dosa besar, namun dianggap remeh oleh kebanyakan pihak. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Hatim rahimahullah kama fil ihsan. Abu Hatim di sini adalah Muhammad Ibnu Hibban. Abu Hatim Al-Busti masyhur dengan Ibnu Hibban sebab yang punya kitab yang ditartib dengan nama Al-Ihsan itu adalah Ibnu Hibban. Abu Hatim yang juga dikenal ialah Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad Ibnu Idris. Abu Hatim Ar-Razi, beliau termasuk ulama jar wa ta'dil. Namun yang punya kitab hadis namanya Sahih kemudian ditartib menjadi Al-Ihsan adalah Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti, Sahibus Sahih. Kama fil Ihsan, Al-Ihsan yang menulisnya adalah Ibnu Bulban. Jadi Sahih Ibnu Hibban ditartib lagi menjadi bab-bab fiqih oleh Ibnu Bulban. Namanya Al-Ihsan fi tartibi Sahihi Ibnu Hibban. Kenapa ditartib? Dikarenakan Sahih Ibn Hibban itu menggunakan taksimat, klasifikasi, tidak menggunakan tartib bab fiqih. Beliau menyebutkan al-ahadith al-qauliyah, hadis terkait dengan sabda Rasul, al-ahadith al-fi'liyah, hadis yang terkait dengan perbuatannya Rasul, yang terkait dengan perintah, terkait dengan larangan. Cuma mengklasifikasi dengan seperti itu, tidak sebagaimana umumnya para ulama, sehingga sebagian thullabul ilmi bahkan sebagian ulama merasa kesulitan untuk mencari hadis dari kitabnya Ibnu Hibban. Sehingga Ibnu Bulban rahimahullah mentartib kitab itu dengan tartib bab-bab fiqih sebagaimana para ulama yang lain. Dan buku ini yang justru menjadi buku yang lebih dikenal di kalangan para ulama, Al-Ihsan fi tartibi sahihi Ibn Hibban, dicetak dan ditakhrij, ditahqiq. Al-muhim Abu Hatim di sini adalah Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti, sahibus sahih. Qala rahimahullahu taala akhbarana Abu Urubah. Disebutkan di bawah itu Abu Urubah ialah Husain bin Muhammad bin Abi Ma'syar Al-Harrani. Kama sayati. Qala haddathana Muhammad ibn Wahab ibn Abi Karimah. Qala haddathana Muhammad ibn Salamah an Abi Abdurrahim. Disebutkan di bawah itu Abu Abdurrahim adalah Khalid ibn Yazid. Wa yuqal Ibnu Abi Yazid Al-Harrani. Di bawah itu ya, keterangannya Syekh Mubin. Qala haddathani Zaid ibn Abi Unaisah anil Minhal ibn Amr an Abdullah ibn Al-Harith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famararna ala qabraini. Maka kami melewati dua kuburan. Faqama, lalu beliau pun berhenti berdiri di situ. Faqumna ma'ahu, kami pun juga berdiri berhenti bersama Rasulullah SAW. Faja'ala launuhu yataghayyar, tiba-tiba aroma atau warna muka beliau berubah. Hatta ra'ada kummu qamisihi, hingga bergetar kerah bagian tangan pada kamisnya Rasul. Ada kum, ini namanya apa ya? Namanya kerah tangan gitu ya. Namanya apa ini? Tangan, lengan. Tangan lagi ya. Ini loh, ada kum. Jadi pada gamis, pada ujung yang ada tangannya, ada kum. Bergetar. Berubah raut wajahnya beliau, bergetar. Kum komisnya Rasulullah SAW. Fakulna, maka kami bertanya, malaka ya Nabi Allah, ada apa denganmu wahai Nabi Allah? Qala, beliau berkata, ma tasma'una ma asma', apakah kalian tidak mendengar apa yang saya dengar sekarang ini? Qulna, kami menjawab, wa ma dzaaka ya Nabi Allah, apa itu wahai Nabi Allah? Berarti Rasul mendengarkan yang dikubur, para sahabat tidak mendengar. Qala, Rasul menjawab, menjelaskan, hadhani rajulani yu'adzabani fi quburihima azaban syadida fi dhanbin hayyin. Beliau mengatakan, hadhani rajulan, dua orang ini, yu'adzabani fi quburihima, sedang diazab di kuburnya masing-masing, azaban syadida, dengan azab yang pedih, fi dhanbin hayyin, dikarenakan dosa yang dianggap remeh. Kata-kata hayyin ay inda fa'ilihi, dianggap remeh oleh pelakunya, padahal mendatangkan azab yang syadid, azab yang pedih di alam barzakh, di alam kubur. Qulna, kami bertanya, mimma dzaaka ya Nabi Allah, karena apa itu wahai Nabi Allah, kenapa dia diazab itu wahai Nabi Allah? Qala, Rasul menjawab, kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Dulu salah satu dari mereka tidak suci dari buang air kecilnya. Hadza was syahid. Lafaz inilah yang diinginkan dalam bab. Yastanzih itu bisa dimaknakan yang pertama dia tidak cebok, tidak istinja ketika buang air kecil. Atau ketika dia buang air kecil itu nyiprat-nyiprat gitu. Enggak suci terkena najisnya, terkena pakaiannya atau badannya. Atau ketika istinja tidak sempurna, masih menyisakan najis pada dirinya. Ini yang pertama. Wa kana al-akharu yu'dhi an-nasa bi lisanih. Sementara yang lain dia menyakiti orang lain dengan lesannya. Wa yamshi bainahum bin namimah. Dan dia berjalan di antara mereka dengan namimah. Menyakiti orang lain dengan namimah. Apa itu namimah? Yang namanya namimah ialah naqlu kalamil ghair ala wajhil ifsad. Menukilkan ucapan orang lain dengan niatan untuk merusak hubungan. Itu namanya namimah. Kita bahasakan apa ini? Provokasi. Kalau adu domba itu tahrish. Dombanya diadu. Padahal ya orang. Ada namimah. Termasuk namimah ialah dhul wajhain. Yang punya dua wajah. Datang ke si fulan dengan satu wajah, datang kepada yang lain juga dengan wajah yang berbeda. Apalagi dengan niatan ifsad, dengan niatan untuk merusak hubungan mereka berdua. Itu namimah. Qala, berkata sang rawi, fada'a bi jaridataini min jara'idin nakhli. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dua pelepah dari pelepah-pelepah kurma yang basah. Jarida itu pelepah kurma basah. Minta dua. Faja'ala fi kulli qabrin wahidah. Lalu beliau menjadikan pada masing-masing kuburan satu pelepah kurma beliau tanam. Qulna, kami bertanya, wa hal yanfa'uhuma dzalika ya Rasulullah? Apakah pelepah kurma itu akan bermanfaat bagi mereka berdua ya Rasulullah? Qala, na'am. Iya, kata Rasul. Yukhaffafu anhuma ma dama rabbatain. Akan diringankan azab keduanya selama pelepah ini masih basah. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan. وابو عروبه والحسين بن محمد ابن ابي معشر الحراني وابو عبد الرحيم وخالد بن يزيد ويقال ابن ابي يزيد الحراني. وقال الامام ابو بكر بن ابي شيبه رحمه الله dalam musannafnya Abu Bakar bin Abi Syaibah, namanya Abdullah bin Muhammad. Abu Bakar namanya Abdullah, Abu Syaibah namanya Muhammad. Dengan Abdullah bin Muhammad. Ini adalah isnad yang kedua untuk hadis di atas dan mukhtasar lebih ringkas. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Ubaid qala haddatsana Yazid ibnu Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah. Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Salman Al-Asja'i Abu Hazim. Sementara Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahl ibn Sa'ad As-Sa'idi adalah Salamah bin Dinar. Abu Hazim namanya Salamah bin Dinar. Jadi kalau antum lihat dalam sanad Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, maka Abu Hazim namanya Salamah bin Dinar. Antum mendapati dalam isnad Abu Hazim dari Abu Hurairah, itu namanya Salman Al-Asya'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tayib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Siapa namanya Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah? Khilaf kathir bainal ulama. Puluhan pendapat, banyak sekali ya Pak. Tapi yang dirojikan oleh sebagian muhakkikin namanya adalah Abdurrahman Ibnu Sakhr. Beliau berasal dari mana? Dari mana Abdullah? Dari Yaman. Naam, dari Yaman, dari suku Daus. Ad-Dausi. Qala, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan. Fa waqafa alaihi. Beliau berhenti di depan kuburan tadi. Faqala, beliau mengatakan, ituni bijaridatain. Dibaca ituni atau ituni? Jawabannya? Hah? Ituni ya. Ya, ituni gitu ya. Apa ituni? Ituni. Di sini ada hamzanya loh. Ituni. Nah. Kata dalam hadis enggak ada masalah ituni. Kata dalam ayat menyesuaikan dengan bacaan Al-Qur'an. Ituni. Nah. Ituni bijaridatain, kata Rasul. Datangkan kepada aku dengan dua pelepah kurma basah. Faja'ala ihdahuma 'inda ra'sih. Maka beliau menjadikan salah satu dari pelepah tadi di bagian kepala orang tersebut, wal ukhra inda rijlaih, dan pelepah yang lain di bagian kakinya. Ada kemungkinan dikatakan dia dua orang. Oh sebentar, dia satu kubur ya. Satu kuburan berarti betul, satu di kepala, satu di kaki. Kalau terkait dengan dua kuburan tadi dan minta dua pelepah kurma, maka mungkin yang orang pertama ditaruh di kepalanya, orang kedua taruh di kakinya. Hadza wa hadza dikarenakan satu kejadian barakallahu fiik. Faqila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, ayanfa'uhu? Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat yang seperti itu? Qafaqala, maka beliau berkata, la'allahu yukhaffafu anhu ba'du 'adzabil qabr. Semoga, atau dikatakan pasti, la'alla, kalau dari Allah dan Rasulnya SAW mengandung makna pasti. Pasti akan diringankan dari dia sebagian adab kubur. Ma baqiyat fihi nadwah, selama masih tersisa padanya basah-basahnya. Nadwa ayo rotbah, selama masih ada basahnya. Kan pelepah itu kan udah langsung kering semua, kering terus sampai kering semua, ada prosesnya gitu ya. Selama masih ada basah-basahnya, maka pasti akan diringankan daripadanya azab kubur. Qala Syekh rahimahullah wa akhrajahu Imam Ahmad rahimahullah an Muhammad bin Ubaidin bihi. Kata beliau, fayartaqil hadithu ila sahihi li ghairih. Maka hadis ini pun naik menjadi sahih li ghairih. Yang di atas beliau mengatakan hadza hadithun hasan, dengan isnad yang kedua ini menjadi sahihun li ghairihi. Walhamdulillah. Baik, hadis ini barakallahu fikum. Padanya terdapat beberapa faedah. Kita dahulukan yang berkaitan dengan bab. Yang pertama ialah ancaman bagi siapa saja yang tidak istinja selesai buang hajat. Ancaman bagi siapa saja yang tidak istinja selesai buang hajat, terutama ketika buang air kecil. Pada umumnya ini dilalaikan. Kalau air besar, kebanyakan mereka perhatian karena lebih dahsyat baunya itu. Nah, umumnya mereka jijik. Tapi terkait dengan yang kecil ini, ikhwan, banyak diremehkan. Maka dikasih perhatian khusus dalam Islam. Ancaman bagi yang tidak istinja ketika buang air kecil. Yang kedua, ancaman bagi yang tidak bersih dalam istinjaknya dari buang air kecil. Beda ya. Yang kedua, hukuman, ancaman bagi yang tidak bersih ketika istinja dari buang air kecil. Itu diambil dari makna istanzaha, yastanzihu istinzahan, atau tanazzaha, yatanazzahu tanazzuhan. Tidak sama sekali, atau dia istinja tapi tidak bersih, masih menyisakan apa namanya, najis pada badannya atau pada pakaiannya. Yang ketiga, ancamannya adalah azab yang sangat pedih di alam kubur. Azab yang sangat pedih di alam kubur. Yang keempat, ancaman ini menunjukkan dosa tersebut dosa besar. Ya, ancaman ini menunjukkan dosanya dosa besar. Ya, dosa besar itu kaidahnya adalah sebuah dosa yang diancam dengan azab atau dengan laknat atau dengan murkanya Allah atau hukuman had dan segala macam itu dosa besar. Ya, di sini ancamannya azab yang sangat sangat pedih. Berarti menunjukkan dosanya dosa besar. Yang kelima, dosa ini banyak diremehkan oleh pelakunya. Dimatakan fi dzambin hayyin ay inda fa'ili. Itu sering terjadi banyak di kalangan barakallahu fikum kaum muslimin, bahkan jangankan non muslim, muslimin bahkan mereka dalam bab yang satu ini kurang bersih. Sering antum dapati tahu-tahu mobil berhenti manjur dengan tanpa menggunakan istinja dengan air atau dengan batu. Sur, selesai, langsung kemudian dimasukkan lagi. Banyak. Dan itu bukan semata-mata awam, bahkan yang memiliki titel keduniaan pun juga demikian. Ya, ini yang awam tentang perkara agama. Diremehkan ya, ikhwan. Padahal itu azab, perbuatan yang sangat besar dosanya, diancam dengan azab yang sangat syadid, yang sangat keras. Maka hati-hati, barakallahu fikum dalam bab ini, terutama yang masih belum besar. Ya, yang anak-anak MTQ dan segala macamnya, kadang kalau banget kecil, langsung aja masuk, celana tidak diangkat, langsung mancur, nyiprat-nyiprat semua kena celananya. Terus gak dibersihkan, ceboknya pun juga asal-asalan. Belum tuntas dicepoin dimasukkan lagi, padahal masih mancur-mancur itu. Allahumma musta'an. Hati-hati, ancamannya keras, termasuk tidak istinzah, tidak suci dari cepoknya diancam dengan keras. Sehingga sebisa mungkin antum harus suci. Kalau misalkan antum khawatir nyiprat, maka masuk dalam kamar mandi, dilepas pakaiannya dan dengan tenang buang hajat, dibersihkan sebersih mungkin barakallahu fikum, supaya jangan sampai kena ancaman ini. Kalau terpaksa harus menggunakan sirwal, maka diangkat supaya tidak ada enggak cipratan barakallahu fikum. Wahakadza, sebisa mungkin, sesuci mungkin dalam bab buang hajat dan istinja daripadanya, dikarenakan ancamannya sangat keras. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Naam. Jadi tidak suci dalam jebok atau istinja dari buang air kecil atau bahkan tidak sama sekali, itu merupakan amalan yang menyebabkan pelakunya mendapatkan azab kubur. Na'udzubillahi min azabil qabr. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam pembahasan yang lainnya lagi terkait hadis ini barakallahu fikum ialah masyru'iyatu mulazamatil ulama. Masyru'iyatu mulazamatil ulama, disyariatkannya mulazamah, terus menetapi, terus bersama dengan para ulama dalam setiap keadaan. Antum perhatikan, ini merupakan da'bus salaf, kebiasaan salafun salih dari kalangan para sahabat dan setelah mereka. Para sahabat selalu bersama Rasulullah SAW kemanapun beliau berada, mulazamah dengan beliau. Tentunya untuk diambil ilmunya, diambil arahan-arahannya, dicontoh perbuatannya, akhlaknya, bimbingannya, ila akhir. Hadza da'bus salaf. Ini kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala, mulazamatul ulama. Pada kata-kata kunna namshi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya ialah al-khauf min adzabil qabr, rasa takut dari azab kubur. Ini dari yang diri alami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berubah wajahnya, raut wajahnya, dan bergetar kerah baju di bagian tangannya itu. Al-khauf min azabil qabr, apalagi beliau mendengarkan langsung azabnya. Tayy barakallahu fikum. Faedah berikutnya ialah isbatu azabil qabr. Isbatu azabil qabr, menetapkan adanya azab kubur. Faedah yang berikutnya adalah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara azab kubur, dan ini dengan kehendak dan kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang memperdengarkan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara sahabat yang di sekitarnya tidak mendengar. Kita imani secara zahirnya Rasul mendengarkan seperti itu karena beliau seorang nabi, seorang rasul. Barakallahu fikum. Secara umum barakallahu fikum, seseorang yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa mendengarkan azab kubur atau nikmat kubur. Karena alam yang berbeda. Kecuali ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki memperdengarkannya kepada sebagian hambanya dari kalangan para anbiya wal mursalin. Difahami insyaallah ya. Begitu pula kita yang hidup di muka bumi ini tidak bisa memperdengarkan suara kita kepada orang yang telah mati di kuburan. Kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki diperdengarkan pada sebagian nabinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar selesai, yang terbunuh dari kalangan musyrikin dimasukkan di kolam Badar, beliau bicara sama mereka dan mereka mendengarkannya. Itu khususiyah namanya, kekhususan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum asal barakallahu fikum, kita yang di dunia ini tidak bisa mendengarkan azab kubur atau nikmat kubur karena beda alam. Dan yang kedua, kita tidak bisa memperdengarkan suara kita kepada mereka karena beda alam, dikecualikan dengan nas-nas dalil, dan itu pada para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang berikutnya ialah hurmatun namimah, haramnya tindakan namimah, mengadu domba atau provokasi, merusak hubungan dua orang dengan menukilkan ucapan satu dengan yang lain dengan niatan ifsad, dengan niatan merusak. Hurmatun namimah. Namimah termasuk dosa besar karena ancamannya azab kubur. Dan dampak negatif namimah itu lebih dahsyat dibandingkan dengan sihir. Satu orang saja namam, satu orang senamam provokasi, provokator, itu bisa merusakkan hubungan dua orang, bahkan dua keluarga, bahkan dua kampung, bahkan satu negara dengan satu orang saja yang provokasi. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir, oleh tukang sihir, sehingga keras ancamannya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata qattat ay namam, tidak akan masuk surga seorang qattat, seorang yang namam, tukang namimah. Barakallahu fikum. Maka hati-hati. Adapun kalau menukil ucapan sebagian orang kepada yang lain ala wajhil islah, dengan niatan untuk memperbaiki hubungan, itu bukan namanya namimah. Itu namanya al-islah bainan nas. Paham ya? Al-islah bainan nas. Misalkan ada dua orang yang ada keributan, ribut pribadi atau urusan apa gitu. Maka antum tebarkan kebaikan. Ngomong pada si A. Ah. Si B itu sesungguhnya senang sama antum, cinta sama antum, hormat sama antum. Itu saya dengar dia memuji antum. Ah, gak percaya. Coba aja kamu ke dia, nanti akan disambut dengan senyuman sama dia. Yakin? Coba aja ya, kamu ke si B, B, si A itu masya Allah sama antum, gini gini gini gini. Coba aja, dia akan datang kepada antum nanti, dia akan tersenyum kepada antum. Hmm, betul. Si itu, oh iya. Akhirnya, senyum akhirnya. Akur akhirnya. Antara kedua belah pihak ini. Maka itu namanya bukan namimah, tapi namanya islah bainan nas. Difaham ya? Ada ya juz. Yang tidak boleh, ala wajhil isad, dengan tujuan merusak barakallahu fikum. Itu namanya namimah. Baik, faedah yang berikutnya barakallahu fikum, yang bisa kita ambil adalah tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menancapkan pelepah kurma pada kuburan ini, ini khusus untuk beliau dan terkait dengan dua orang tadi yang dikubur. Kenapa kita mengatakan khusus? Sebab tidak dinukil dari para sahabah, para tabi'in atau tabi'in yang melakukan hal tersebut sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nama ikhwan. Tindakan sebagian kaum muslimin ketika menancapkan, bahkan bukan pelepah kurma lagi, pohon, menanam pohon ya, pohon atau apa di kuburan tadi, atau menebarkan bunga di atas kuburan dengan tujuannya seperti ini, tindakan yang pertama tidak ada contoh salaf padanya. Yang kedua, su'uban dengan jenazah kaum muslimin. Kalau kenapa su'uban? Seakan-akan dia mengatakan lagi diazab. Kan begitu, lagi diazab. Dan yang ketiga, seakan-akan dia tahu perkara gaib tadi. Nabi kita Muhammad SAW mengerti sedang diazab karena Allah yang beritahu, wahyu dari Allah Azza wa Jal. Sementara yang selain Nabi selain Rasul tidak tahu, ada yang tahu. Maka tindakan mereka itu seakan-akan mereka tahu yang dikubur sedang diazab. maka memunculkan su'udzon kepada yang dikubur tadi. Saya tuh bayangkan akhi, itu yang dikasih itu kiai loh biasanya itu. Seorang kiai, seorang apa gitu kuburannya, wah dikasih indah begitu ada pohonnya. Ya su'udzon namanya. Berarti kamu meyakini kiai kamu sudah diadab. Na'udzubillah. Jangan memandang kalimat terakhirnya yukhaffafu anhuma madama rabbatain, diringankan azabnya selama masih basah. Itu untuk Rasul saja. Jangan memandang sisi ininya, tapi memandang sebabnya kenapa akan begitu. Sebabnya dikarenakan dia diazab. Allahul musta'an. Maka tindakan tersebut tidak dibenarkan barakallahu fik. Bahkan sebagian ulama kita seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan menabur bunga, nanam pohon di kuburan termasuk bid'ahul kubur, termasuk kebid'ahan-kebid'ahan di dalam pembahasan kubur barakallahu fikum. Maka tidak disyariatkan barakallahu fikum. Naam, hadza wadhih. Adapun tindakan sebagian kaum muslimin yang menyirami kuburan tadi, ini labas ketika diperlukan. Misalkan ketika meninggal dunia dalam kondisi kemarau seperti sekarang ini, ketika digali, itu kan tanahnya kan menggumpal-gumpal itu. Maka perlu disirami supaya dia padat, padat, padat, padat. Ada labas di maslahatil mayyit. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab, yang dihafal yang panjang. Gampang kok, lagi cerita kan. Yang dihafal yang panjang. Barakallahu fikum. Biasa kan yang panjang, dia kan lebih gampang ya kan. Ketika itu menghafal itu dibaca yang betul, fahami maknanya, resapi hadisnya. Nanti atau menghafal itu kayak lagi cerita. Kalau nanya Rasulullah katanya selesai. Dipahami insyaAllah ya. Tayyib. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa diutarakan. Barakallahu fikum. Cukup insyaAllah ya. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.